أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati, akhawati, rahmani, rahmakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang mana masih diberikan kita kesempatan untuk menghadiri daurah yang kedua ini. Dan alhamdulillah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah program-program yang kita rencanakan. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahmani rahmakumullah. Topik pada daurah kali ini, topik pada kajian kita kali ini, yakni topik yang sangat penting, walaupun sering kita dengar, yakni topik masalah silaturahim. Masalah silaturahim atau sering disebut silaturahmi. Topik ini selalu dibahas oleh para ulama karena kedudukannya sangat tinggi di dalam syariat. Oleh sebab itu kita dalam kesempatan ini biiznillah ta'ala kita akan mengulas tentang atau yang berkaitan dengan silaturahim ini. Kenapa kita penting, kenapa kita mengingatkan atau kenapa kita bahas masalah ini, yakni untuk mengingatkan kita semua pentingnya masalah ini. Pentingnya masalah ini karena seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kemajuan zaman atau modernnya zaman ini, banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang terlupakan dan banyak sekali bahkan ajaran-ajaran Islam yang ditinggalkan. Karena ini memang isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidaklah datang suatu masa zaman kecuali yang setelahnya, yakni zaman setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ini bukan berarti, yakni isyarat ini bukan berarti pembenaran, yakni kita dibenarkan berbuat buruk, tidak, tapi isyarat yang menunjukkan kita harus waspada. Kita harus waspada bahwasanya setelah qurun al-mufaddalah, setelah zaman-zaman yang terbaik, yakni Nabi alaihi salatu wasallam, tentu sudah kita dengar hadis yang berkaitan dengan khairun nas qarni, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, yakni sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sudah ada isyarat dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita waspada dari fitnah-fitnah yang ada. Karena fitnah-fitnah yang ada ini kaqita'il lailil muzlim, diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi dari sini ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, kita ingin mengangkat topik ini untuk mengingatkan kembali diri kita sendiri. Karena banyak fenomena atau kenyataan-kenyataan yang kita dapatkan, yang kita dengar, yang sahih ceritanya, dan itu tidak sedikit. Ada di antara anak bermusuhan dengan mak bapaknya, yakni orang tuanya, juga bersama saudara-saudaranya. Dan juga tidak jarang seseorang apabila dah menikah, terutama laki-laki, kalah dengan istrinya. Kalah dengan istrinya, maknanya dia mengutamakan istrinya, lalu silaturahim terputus ya, karena mungkin ada yakni masalah-masalah clash istrinya dengan keluarga suaminya, sehingga sang istri berusaha untuk mempengaruhi suaminya agar tidak menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga suaminya. Dan bahkan ada di antara istri-istri yang tidak suka mertuanya, dan ini waliyadzubillah sangat sangat sangat berpengaruh buruk pada suami. Tapi insyaallah taala apabila suami itu faham din dan faham kedudukan silaturahim ini, maka insyaallah taala biiznillah dia tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk baik dari istrinya maupun orang lain. Oleh sebab itu tanggung jawab kita sebagai seorang suami untuk mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita akan pentingnya silaturahim ini. Akan pentingnya silaturahim, yakni menjalin tali hubungan antara keluarga si suami dan juga keluarga istri. Ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan silaturahim, yakni hubungan antara keluarga dan kerabat, baik dari segi adab-adab, kemudian hak-hak mereka dan lain-lain yang berkaitan dengan ar-rahim. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 1, wattaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, peliharalah hubungan silaturahim, peliharalah hubungan silaturahim. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menukilkan perkataan Ad-Dhahhak. Kata Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala menyebutkan makna ayat ini, yakni wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, kata beliau, bertakwalah kalian kepada Allah dan berhati-hatilah dari memutuskan tali silaturahim, tapi berbuat baiklah kepada keluarga dan sambunglah tali silaturahim. Ini disebut oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala berkaitan dengan ayat ini. Kemudian ayat yang lain berkaitan dengan silaturahim, firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tubsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wa tuqatti'u arhamakum. Ini dalam surah Muhammad ayat 22. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan rahim, arhamakum, yakni hubungan kekeluargaan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan, kata beliau, maksudnya adalah ayat ini maksudnya adalah kalian kembali ke masa lalu dari masa jahiliyah yang amat jahil. Yakni ini perbuatan jahiliyah, berbuat kerusakan di muka bumi, habis itu memutuskan tali silaturahim, ini semua adalah perbuatan jahiliyah, kata beliau. Kalian tumpahkan darah, yakni saling membunuh, kemudian memutuskan hubungan rahim keluarga dan kerabat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutan dalam ayat ini, ulaika la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Surah Muhammad ayat 23. Kata beliau rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, ini merupakan larangan berbuat kerusakan secara umum dan larangan memutuskan silaturahim secara khusus. Dan Allah memerintahkan berbuat kebaikan di muka bumi serta menyambung tali silaturahim, yaitu berbuat kebaikan kepada keluarga, baik dengan ucapan, perbuatan, dan memberikan bantuan harta. Ini kata beliau rahmatullahu ta'ala. Yakni berbuat, yakni ke ifsad, berbuat kerusakan di muka bumi, tidak hanya berbuat langsung berbuat rusak misalnya di tempat-tempat umum, tidak. Yakni yang hissi, sebab kerusakan di muka bumi disebutkan oleh para ulama ada yang hissi, ada yang maknawi, ada yang zahir yang nampak, ada yang secara batin, secara makna. Nah, kerusakan yang dibuat, kerusakan yang dibuat oleh yakni memutuskan silaturahim, kerusakan di muka bumi yang dibuat atau dampak kerusakan di muka bumi yang dihasilkan oleh memutuskan tali silaturahim adalah kerusakan maknawi. Kerusakan maknawi, yakni apa maksudnya? Apabila orang itu memutuskan tali silaturahimnya, maka keluarganya akan berpecah, kemudian kerabat-kerabatnya akan terjauh dan lain-lain. Taib, banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan silaturahim ini. Dan boleh dilihat di makalah yang kita berikan. Taib. Ayol ikhwah rahmani rahimakumullah. Jadi silaturahim sering kita dengar, dan sepintas ayat tadi kita dah faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan silaturahim ini. Dan nanti insyaallah taala lebih jelasnya kita akan sebutkan penjelasannya pada penjelasan berikutnya. Sekarang kita masuki yakni makna silaturahim, makna silaturahim itu sendiri. Makna silaturahim itu sendiri. Jadi disebut silaturahim atau dibaca silaturahmi. Kalau bahasa kita silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Karena silatu mudhaf, ar-rahmi mudhafun ilaih. Jadi dia kasrah. Jadi tidak salah orang sebut silaturahmi. Tapi kalau mau diwakafkan, wakaf diberhentikan di mimnya, berarti silaturahim gitu. Tapi kalau mau membaca dengan harokatnya, maka silatu ar-rahmi. Taib. Kalimat atau kata silaturahim terdiri dari dua kata, yaitu silah dan rahim. Karena ini bentuk idhofah. Karena ini bentuk idhofah. Jadi kita tahu yang belajar bahasa Arab, idhofah itu terdiri daripada mudhof dan mudhof ilaih. Maka mudhofnya di sini adalah silah, dan mudhof ilaihnya adalah rahim. Jadi silah maknanya disebut oleh ahli bahasa dalam kamusnya, di antaranya disebutkan dalam Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, disebutkan dalam kamus Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, dari segi bahasa silah bermakna menyambung sesuatu. Wasala asy-syai', menyambung sesuatu. Apa maknanya dalam segi bahasa? Bisa bermakna memeluk, mengumpulkan. Dan yang dimaksud dengan menyambung rahimnya, masih dalam kitab yang sama, adalah berbuat baik kepada semua orang yang dekat kepadanya dari keturunan maupun besan. Kita sebut besan, yakni kerabat dari pihak istri. Serta menyayangi, lemah lembut, dan memperhatikan keadaan mereka. Ini makna silah secara bahasa. Yang kita singkatnya adalah menyambung. Singkatnya adalah menyambung. Tapi secara rinci, secara bahasa Arab, disebutkan maknanya tadi. Silah juga bermakna, masih dalam kitab yang sama, silah juga bermakna pemberian, kemudian hadiah, dan bekal. Itu juga makna bahasanya, makna silah. Jadi bukan hanya yakni terhenti, atau bukan hanya pada makna bersambung, tidak, tapi juga boleh bisa bermakna pemberian, kemudian hadiah dan bekal. Terus itu silah, itu makna silah yang ringkasnya kita sebut menyambung, tapi makna luasnya secara bahasa tadi kita sebutkan pemberian hadiah dan bekal. Kemudian kita pindah ke mudhaf ilaihnya, yakni pada kata rahim. Pada kata rahim disebutkan dalam kamus Mu'jam Al-Wasit, disebutkan maknanya adalah, dan rahim dari segi bahasa bermakna, dari segi bahasa bermakna, ya, disebut dalam kitab yakni kamus Al-Wasit, yakni bermakna kekerabatan dan sebab-sebabnya. Kekerabatan dan sebab-sebabnya. Kata rahim ini bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannas. Rahim, rahimun, ini masuk kepada mudzakkar yakni laki-laki, muannas yakni perempuan. Walaupun tidak ada ta' marbutohnya di situ, tapi ahli bahasa menyebutkan rahim ini masuk ke dalam mudzakkar dan juga masuk ke dalam muannas. Berarti disebut hadza rahimun, hadhihi rahimun. Gitu maksudnya. Baik, jamaknya, bentuk jamaknya, jamak yakni plural, bentuk kata tiga plural dari kata rahim ini arham, arhamun, arhamun. Sebanyak disebut dalam nas-nas yang ada, baik itu rahim atau arham. Berarti kalau rahim satu, rahimani, dua rahim, arham tiga, yakni pluralnya. Taib, itu jamaknya. Jadi ini yang dari segi bahasa kita dah bahas, kita dah sebutkan makna silah, kemudian dah kita sebutkan makna rahim. Di lain kitab disebutkan oleh Al-Raghib Al-Asfahani dalam kitab tafsirnya, kata beliau rahmallahu taala, makna rahim adalah rahim wanita. Makna rahim adalah rahim wanita, dan kita bahasa kita pun rahim. Itu tidak. Kata beliau rahmallahu taala, dalam bahasa tadi disebut rahim adalah rahim wanita. Disebut wanita rahum, al-mar'atu rahum, disebut al-mar'atu rahum, yakni wanita rahum. Apa makna wanita yang rahum? Maknanya adalah wanita yang mengeluhkan rahimnya. Itu disebut dalam bahasa. Nah, dari kata rahim yakni rahim, dari kata rahim yakni rahim wanita, darinya diambil kata rahim yakni silaturahim. Tadi diambil dari kata rahim, rahim wanita. Kenapa diambil di situ? Apa sisi yakni persamaannya? Kata beliau rahmallahu taala, untuk menunjukkan kekerabatan, karena mereka keluar dari satu rahim. Karena mereka keluar dari satu rahim, yakni rahim perempuan, yakni rahim wanita. Jadi mana ada yang keluar dari selain rahim wanita? Tidak ada. Sebab laki-laki tidak ada rahimnya. Tapi oleh sebab itu kata rahim ini dipinjam, isti'aroh, disebut dipinjam, diambil darinya kata rahim ini. Nyambung tidak nih? Tayyib. Jadi itu dari segi bahasa, dari segi bahasa makna silah, kemudian dari segi bahasa makna rahim. Dari mana diambil kata tersebut, kenapa diambil? Tadi dah kita sebutkan. Kemudian makna silaturahim secara menyeluruh. Tadi kita dah artikan, kita dah sebutkan maknanya, rahim kata per kata dari mudhafnya, kemudian mudhaf ilaih. Nah, sekarang silaturahim, apa makna silaturahim ini? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala secara istilah, secara istilah makna silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga sesuai dengan keadaan dia dan keluarganya, sesuai dengan keadaan dia yang menyambung silaturahim dan keadaan keluarganya yang akan disambung. Dan nanti kita akan sebutkan berkaitan dengan hukum-hukumnya, kemudian bagaimana cara menyambung. Jadi berbuat baik kepada keluarga sesuai dengan keadaan, baik keadaan dia yang akan menyambung, kemudian keadaan dia, keadaan keluarganya yang akan disambung. Yakni kata beliau rahmallahu taala, kadang dengan harta, yakni ada keluarganya yang miskin misalnya, yang miskin. Nah, cara menyambungnya dengan harta. Kata beliau rahimahullahu taala, dengan bantuan ya, mungkin dia perlu bantuan tenaga, perlu bantuan hukum dan sebagainya. Kadang kata beliau dengan ziarah, bisa juga dengan ziarah, tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan bantuan, kadang juga dengan ziarah. Kemudian dengan ucapan salam dan lain-lain. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Nah, jadi kata beliau rahimahullahu taala, kita ulangi, makna silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga sesuai dengan keadaan dia dengan keluarganya, kadang dengan harta, dengan bantuan, kadang dengan ziarah dan ucapan salam dan lain-lain. Ini silaturahim secara istilah. Jadi kita faham insyaallah secara bahasa dah kita faham, habis itu secara istilah. Kemudian Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala menyebutkan pendapat para ulama berkaitan dengan rahim ini. Berkaitan dengan rahim ini, kata beliau, ada yang menyebutkan rahim itu adalah yang diharamkan nikah antara keduanya, apabila laki-laki dengan perempuan maksudnya. Di mana kalau salah seorang laki-laki, maka diharamkan atasnya menikahi yang lain. Berdasarkan pendapat ini, maka anak-anak paman, baik dari pihak bapak maupun ibu, tidak termasuk. Jadi sebab itu banyak pendapat para ulama berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan rahim ini. Jadi ada yang menyebutkan hanya sebatas pada yang mahram, hanya yang sebatas pada mahram, maknanya yang tidak boleh dinikahi, berarti yang boleh dinikahi bukan termasuk anak paman, anak bibi dan sebagainya, bukan termasuk. Pendapat ini berdasarkan atas diharamkannya menikahi seorang wanita dengan bibinya, karena akan membawa kepada memutuskan hubungan. Itu pendapat pertama yang disebutkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Subulus Salam. Habis itu yang kedua, ada juga pendapat mereka adalah yang ada hubungan waris. Dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian yang dekat denganmu yang kemudian yang dekat. Jadi yang pendapat yang kedua, beliau sebutkan apa nih? Beliau sebutkan ada hubungan waris, berarti lebih luas lagi. Kalau tadi hanya sebatas mahram, habis itu pendapat yang kedua nih, yakni lebih luas lagi, ini ada hubungan waris. Kemudian pendapat yang ketiga, ada juga pendapat rahim adalah sesiapa yang ada hubungan kerabat dengan orang lain, baik dia mewarisinya atau tidak. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ini yang sahih. Yani seluruh ada yang berhubungan dengan keluarga, kerabat dan lain-lain. Jadi rahim itu maknanya lebih luas. Tapi berkaitan dengan hak masing-masing, ya tentunya berbeda-beda. Tentunya berbeda-beda. Ada yang lebih diutamakan daripada yang lain. Ikhwani fillah rahmani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan rahim itu ada dua macam. Tadi rahim dah kita sebutkan maknanya. Nah, sekarang kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau rahimahullahu taala, ada dua macam. Yang pertama, rahim yang umum. Apa makna rahim yang umum ini? Kata beliau rahimahullahu taala, yaitu rahim agama. Yani masuk dalam rahim agama ini seluruh kaum muslimin, kata beliau rahimahullahu taala. Dan konsekuensinya adalah kita harus mencintai mereka, kaum muslimin, karena ini masuk pada rahim yang umum. Menolongnya, menasihatinya, membantu, berlaku adil di antara mereka, serta memberikan hak-hak wajib mereka seperti mengobati yang sakit, kemudian hak mereka yang sudah meninggal dengan memandikan, mensolati, menguburkan dan lain-lain. Jadi ini rahim macam atau rahim yang pertama, yakni rahim umum, masuk ke dalamnya keumuman kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah rahim yang khusus, dan ini dalam bahasan kita ini. Yakni rahim yang khusus adalah, kata beliau rahimahullahu taala, rahim kekerabatan seseorang dari pihak dan ibunya. Maka wajib bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak khusus yang lebih seperti bantuan keuangan, terus mengecek keadaan mereka, tidak melupakan mereka pada waktu mereka memerlukan pertolongan. Dan hak-hak rahim khusus ini lebih ditekankan dari rahim umum. Yang kata beliau rahmatullahi ta'ala, yani, dan rahim khusus ini lebih ditekankan dari rahim umum, sehingga apabila terjadi bentrokan antara hak-hak tersebut, maka dipilih dari yang paling dekat kemudian yang dekat. Jadi penting untuk mengetahui silsilah rahim kita, silsilah nasab keturunan kita. Jadi ketika ada terjadi kita misalnya pusing gitu untuk menentukan siapa yang lebih berhak dengan bantuan kita, maka kita tahu mana yang kita lebih dahulukan. Kemudian juga yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam fatwanya, kata beliau rahimahullahu taala, al arham, tadi dah kita sebutkan al arham ni jamak daripada rahim, al arham jamak daripada ar rahim, adalah mereka yang memiliki kekerabatan dari keturunan dari pihak ibu dan bapa. Mereka inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 75. Al-Anfal ayat 75, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Yakni tadi kalau kita istilah Imam Qurtubi rahimahullahu taala adalah rahim yang umum. Di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan yang paling dekat di antara mereka adalah bapa, ibu, kakek, nenek, anak, cucu dan keturunan mereka. Baru kemudian setelahnya yang dekat, yakni saudara kandung dan anak-anak mereka. Lalu paman-paman, bibi dan anak-anak mereka. Jadi itu ketingkatan-tingkatannya, dan nanti insyaAllah kita akan sebutkan. Kata beliau rahmatullahu ta'ala, Syekh bin Baz rahmatullahu ta'ala dalam fatwanya, telah sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda ketika ada penanya bertanya kepada beliau, siapa yang aku paling berbakti kepadanya, wahai Rasulullah, beliau menjawab, ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian bapakmu, kemudian yang terdekat, kemudian yang dekat. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun istri, maka mereka bukan termasuk rahim bagi suaminya. Ini kata beliau, adapun kerabat istri, maka mereka bukan termasuk rahim bagi suaminya jika mereka bukan dari keluarganya. Yani mungkin istrinya dari orang lain, tidak misan, tidak apa. Jadi adapun kerabat istri, maka mereka bukan termasuk rahim bagi suaminya jika mereka bukan dari keluarganya. Tapi mereka adalah rahim bagi anak-anaknya. Yani keluarga istri rahim bagi anak sang suami, karena yakni ibunya, tentu saudara-saudara ibunya. Tapi bagi sang suami, kerabat istri tidak termasuk. Dan itu disebut yakni kerabat kita yang sering kita sebut besan dan sebagainya. Taib. Adapun tadi yang kita sebutkan perkataan Imam Qurtubi rahimahullahu taala yang membagi rahim ada dua. Dan dari sini kita sebutkan yakni rahim itu bisa kita bagi menjadi tiga bagian. Ada rahim asal, ada rahim cabang, kemudian ada rahim umum. Jadi dari kita sebutkan dan diisyaratkan tadi oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengenai tingkatan-tingkatan haknya, yang paling dekat kemudian yang dekat. Jadi yang pertama rahim asal. Siapa rahim asal ni? Rahim asal adalah kedua ibu bapa dan kekerabatan yang bersambung dengan keduanya. Seperti kakek kemudian ke atas. Kakek kemudian apa lagi namanya? Setelah kakek itu apa namanya? Yang ke atas. Itu namanya rahim asal. Jadi faham insyaAllah, rahim asal ni bapak kemudian ke atas. Terus rahim yang kedua adalah rahim cabang. Mereka adalah anak, cucu dan yang ke bawah. anak cucu dia yang ke bawah. Nah, terus selanjutnya yang rahim yang ketiga, rahim umum. Dan tadi dah kita sebutkan, yakni seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum aula bi ba'd. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, innakum sataftahuna Misr wa hiya ardun yusamma fiha qararit yusamma fiha qirat fa idza fatahtumuha fa ahsinu ila ahliha fa inna laha dhimmatun wa rahima aw qala dhimmatun wa sihra. Dan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan membuka kota Mesir dan dia merupakan daerah yang disebut Qirat. Apa yang maknanya disebut oleh para ulama, maknanya adalah mereka ini mempunyai perangai yang buruk dan ucapan yang kotor. Kata Rasulullah SAW, jika kalian membukanya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya karena mereka memiliki jaminan dan kekerabatan, atau dalam riwayat disebut jaminan dan kekerabatan. Jadi para ulama menyebutkan kenapa Nabi SAW menyebutkan ada hubungan kerabat, ada hubungan rahim dengan ahli Mesir. Kata para ulama, karena dilihat dari Ismail, dilihat daripada Ismail, ibu daripada Ismail yakni Hajar dari Mesir, ini disebut rahim. Kemudian disebut kerabat. Taib. Kenapa? Karena Maria, ibu daripada Ibrahim, ibu daripada Ibrahim, putra Rasulullah SAW dari Mesir. Jadi kedua-duanya dari Mesir. Sehingga kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada mereka. Jadi ini sebagai dalil bahwasanya ada rahim umum, ada rahim yang umum. Jadi rahim umum ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, dan hak-haknya pun ada pembahasan yang lain yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, di mana mereka memiliki hak-hak. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya, kata beliau rahmatullahi taala, maksudnya adalah persaudaraan dalam agama serta jaminannya, bukan dari sisi keturunan, bukan dari sisi keturunan, kata beliau. Oleh karena itu disebutkan persaudaraan agama lebih kokoh dari persaudaraan keturunan, karena persaudaraan keturunan terputus dengan berbedanya agama, dan persaudaraan agama tidak terputus dengan perbedaan keturunan. Ini kata beliau rahmatullah ta'ala dalam menafsirkan ayat surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Taib. Ayolik wa rahmani rahmatullah. Sekarang ini kita pindah kepada hukum silaturrahim. Sudah kita sebutkan tadi maknanya, kemudian perkataan para ulama berkaitan dengan itu, kemudian bagian-bagiannya. Sekarang ini hukum silaturrahim. Jadi dari ulasan-ulasan tadi, dari nukilan-nukilan, baik dari yakni ayat-ayat, kemudian juga hadis Nabi SAW, kemudian perkataan para ulama, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan. Tapi benar-benar memerintahkan silaturahim ini. Maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Rahim bergantung di 'arsy seraya berkata, barang siapa yang menyambung hubunganku, niscaya Allah menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan aku, niscaya Allah memutuskan hubungan dengannya. Kemudian ini dipertegas lagi oleh Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala, dan perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Imam Muslim dalam syarah Sahih Muslim. Kata Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu taala, tidak ada khilaf tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa hukum silaturahim secara umum adalah wajib. Hukum silaturahim secara umum adalah wajib dan memutuskannya merupakan maksiat yang besar. Hadis-hadis dalam bab ini, hadis-hadis dalam bab ini adalah sebagai dalilnya, dan hadis-hadis dalam yakni menyatakan tentang hubungan silaturahim ini. Namun kata beliau rahimahullahu taala, menyambungnya memiliki derajat yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana sebagiannya lebih tinggi dari yang lainnya, ya, tergantung kerabat seseorang dan tergantung hajat seseorang. Jadi ini bertingkat-tingkat menyambungnya, tapi hukumnya secara umum kata beliau rahimahullahu taala wajib. Tapi menyambungnya, praktiknya memiliki derajat yang bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih tinggi dari yang lain. Dan yang paling bawah kata beliau rahimahullahu taala adalah meninggalkan saling boikot, yakni tidak berbicara dan sebagainya. Dan menyambungnya dengan perkataan walau dengan ucapan salam. Ini yang paling rendah tingkatannya. Ya, kalau bisa membantu dia senantiasa yakni memikirkan keadaannya, kemudian memberikan santunan tetap dan lain sebagainya. Tapi yang paling rendah kata beliau ini. Dan juga kata beliau rahmatullahi ta'ala berbeda, bergantung kemampuan dan keperluan. Ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahab, ada yang sunnah. Sekiranya dia menyambung sebagian dan tidak sampai pada tujuan, maka tidak dinamakan memutuskan. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, sekiranya dia menyambung sebagian dan tidak sampai pada tujuan, maka tidak dinamakan memutuskan. Yang ini banyak keperluan saudaranya ini, tapi dia hanya maksudnya tidak memberikan bantuan secara utuh, padahal dia mampu, tapi sebagian yang dia berikan ini kata beliau rahmatullahi ta'ala tidak dinamakan memutuskan. Tidak dinamakan memutuskan, tapi juga tidak namanya menyambung, karena dia tidak mengerahkan tenaganya, tidak memberikan bantuan secara keseluruhan, padahal dia mampu. Tidak dinamakan memutuskan, juga tidak dinamakan menyambung. Dan kalau dia lalai dari apa yang dia mampu, yang semestinya dia lakukan, tidak dinamakan menyambung. Jadi intinya seorang akan dikatakan menyambung apabila dia memang benar-benar membantu dengan membantu sehingga keperluan seorang itu tertutup, terpenuhi. Taib, ayuhal ikhwah rahmani rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad masih dalam kitab yang sama yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, menyebutkan rahim yang mana yang wajib untuk disambung, karena rahim ini banyak. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, yakni perkataan Al-Imam As-Sunani rahimahullahu taala, perbedaan pendapat para ulama, rahim ada yang disebutkan rahim itu hanya sebatas mahram, ada yang sebatas ahli waris, ada yang secara umum. Maka ini berdasarkan itu juga berbeda pendapat para ulama mana satu yang wajib. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala merujukkan setelah beliau memaparkan perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhad Syarah Sahih Muslim, kata beliau rahimahullahu taala menguatkan, mengatakan seluruh rahim dari keluarga dan kerabat. Jadi beliau menguatkan pendapat yang mana wajibnya seorang menyambung silaturahim kepada seluruh keluarga dan kerabat, tidak sebatas rahim mahram, tidak sebatas rahim ahli waris dan lain-lain. Alasannya kata beliau rahmatullahu taala, sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada atau sabda Nabi alaihi salatu wasalam untuk ahli Mesir tadi dah kita sebutkan, karena mereka memiliki jaminan dan kekerabatan. Kenapa disebut ada rahim kekerabatan? Karena tadi kita sebutkan Hajar dan Maryah Al-Qibtiyah dua-duanya dari Mesir. Dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan berbakti itu adalah albir. Berbakti itu adalah menyambung hubungan dengan orang, yakni kawan bapaknya, orang yang disayangi oleh bapaknya. Nah, kata beliau rahmatullahi taala, padahal mereka itu bukan mahramnya. Jadi secara keseluruhan wajib, tapi sekali lagi bergantung dengan keadaan masing-masing. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, sehubungan dengan bagaimana kita menyambung tali silaturahim dengan apa kita menyambungnya, tadi pun kita disebutkan atau kita dah bacakan perkataan para ulama yang berkaitan dengan itu. Tapi lebih khusus lagi kita akan bacakan perkataan Ibnu Abi Jamrah yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari rahimahullahu taala. Ibnu Abi Jamrah menyebutkan silaturahim itu bisa dengan harta. Berarti ini maknanya kita menyambung silaturahim dengan harta, bisa dengan harta. Kemudian juga dengan bantuan yang diperlukan. Kemudian dengan menjauhkannya dari mudarat. Juga dengan berseri-seri, wajah yang berseri-seri. Juga dengan berdoa. Dan ini kata beliau rahmallahu taala, silaturahim yang jenis macam ini, baik itu dengan harta, bantuan, doa, wajah yang berseri-seri, ini kata beliau rahmallahu taala terus berlanjut. Terus berlanjut karena ini hak mereka. Jika ahli rahimnya, jika mereka ahli rahimnya, yakni keluarganya, orang-orang yang istiqomah dalam agama, orang-orang istiqomah dalam agama, yakni dikeluarkan daripada istiqomah dalam agama, dikeluarkan daripadanya murtad misalnya, atau dikeluarkan daripadanya ahli maksiat. Sebab ada di antara keluarga kita misalnya yang ahli maksiat misalnya. Nah, maka dalam hal ini kata beliau rahmatullahi taala, tapi jika mereka kafir atau ahli maksiat, maka memutuskannya karena Allah. Jadi kita tidak memutuskan begitu saja hubungan karena memang sentimen pribadi, tidak, tapi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Caranya bagaimana? Dengan mengerahkan usaha dalam menasihatinya, yakni kita menasihati. Walaupun mungkin jarang kita ziarah karena dia maksiat, kalau kita datang ke rumahnya misalnya habis misalnya musik-musik disetel di situ, habis itu juga maksiat-maksiat yang lain, kalau kita ziarah susah untuk kita redam itu semua. Nah, tapi ada cara lain, yakni menasihatinya. Nah, menasihati ini juga termasuk cara untuk bersilaturahim kepada mereka-mereka yang bermaksiat. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala, memberitahukan mereka bahwasanya jika terus-menerus berbuat maksiat, maka ini akan mencegah mereka dari jalan yang lurus. Terus kata beliau rahmatullahi taala, walaupun demikian, kewajiban menyambung silaturahim, walaupun misalnya dia bermaksiat, habis itu banyak hal-hal yang dia, syariat yang dia langgar, kata beliau rahmatullahi taala, walaupun demikian, kewajiban menyambung silaturahim kepada mereka tidak gugur, yaitu berupa mendoakan kebaikan walau di luar pengetahuannya, agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Jadi walaupun mereka maksiat, habis itu kita jarang ziarah karena memang dia bermaksiat, kita dah nasihati tidak mau. Jadi kata beliau rahmatullahi taala, minimal doa. Dan doa ini adalah termasuk bagian daripada cara kita menghubungkan silaturahim kita dengan dia. Kalau dia yakni ahli maksiat dan lain-lain. Tapi kalau dia ahli taat, tidak bermaksiat dan suka mendengar nasihat, maka tidak cukup dengan berdoa. Juga tadi kita sebutkan adalah memberikan bantuan, memenuhi hajatnya dan sebagainya. Jadi perkataan Ibnu Abi Jamrah ini sangat penting bagi kita semua untuk kita fahami bagaimana cara kita bersilaturahim, bermuamalah silaturahim dengan keluarga ahli kerabat kita, ahli rahim kita yang bermaksiat. Jadi sekali lagi, al-bughdhu fillah wal hubbu fillah, benci karena Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan rahim ini, jangan sampai kita benci karena pribadi, habis itu kita putuskan, dah langsung tidak berziarah, langsung tidak. Apalagi sekarang ni, masya Allah, wasilah banyak sekali. Ada handphone, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Itu kita gunakan untuk menyambung silaturahim kita, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim. Taib. Jadi seperti yang disebutkan tadi oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di awal tadi, silaturahim yakni berbuat baik kepada keluarga sesuai dengan keadaan dia dan keluarganya. Tadi dah kita sebutkan. Kadang dengan harta, dengan bantuan, kadang dengan ziarah dan ucapan salam. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Disebab itu ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ini penting. Jadi untuk kita ketahui rahim-rahim kita. keluarga-keluarga kita, keturunan-keturunan kita. Dan nanti insyaAllah ta'ala kita akan sebutkan sebab-sebab, kiat-kiat untuk terjalinnya tali silaturahim kita. Terus yang penting juga kita sebutkan adalah berkaitan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Orang yang menyambung tali silaturahim bukanlah orang yang membalas jasa, akan tapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah apabila diputuskan hubungannya, adalah yang apabila diputuskan hubungannya maka ia menyambungnya. Nah, dari sini diketahui banyak pemahaman yang salah, yakni keliru dalam memahami silaturahim ini. Jadi silaturahim ini bukan semata-mata balas budi, bukan semata-mata balas budi. Jadi sekali lagi, pemahaman berupa balas budi, semata-mata balas budi, yakni balas budi, balas jasa, apabila rahimnya, apabila keluarganya berbuat baik, maka baru dia berbuat baik misalnya. Apabila keluarganya menolongnya, baru dia menolong. Maka ini disebut balas budi, balas jasa. Apakah disebut menyambung silaturahim apa tidak? Menurut Nabi alaihissalam tidak. Maka itu istilahnya adalah mukafi, yakni balas jasa, balas budi. Oleh sebab itu ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan silaturahim ini, manusia atau orang-orang dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga kelompok. Tiga kelompok. Yang pertama, ada yang disebut wasil. Ada yang disebut wasil. Wasil, apa yang dimaksud dengan wasil? Adalah orang-orang yang menyambung. Wasil maknanya orang yang menyambung, yaitu orang yang berbuat baik kepada kerabat. Orang yang berbuat baik kepada kerabat. Ya, sesuai dengan tadi makna istilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini yang pertama disebut wasil. Maka ini kalau dah wasil ni, kalau itu yaitu orang yang berbuat baik kepada kerabat, maka sekali lagi yang pertama ni disebut apa ni? Wasil. Habis itu yang kedua qati, yakni yang memutuskan. Memutuskan, apa makna memutuskan? Yaitu orang yang menyakiti kerabat. Orang yang menyakiti kerabat. Jadi yang pertama disebut tadi, kelompok yang pertama, ada yang wasil, ada yang memang disebut menyambung, yaitu memang dia berbuat baik kepada keluarganya, kepada rahimnya. Habis itu yang kedua qati', yakni orang yang memutuskan, yaitu orang yang menyakiti kerabat. Nah, yang ketiga ini datang, tidak wasil dan tidak qati'. Ini yang ketiga nih. Jadi kalau tadi yang pertama wasil, menyambung, caranya bagaimana? Memang dia berbuat baik, berusaha gitu, menolong, membantu dan sebagainya, tanpa pamrih gitu. Itu wasil. Qati', nah udah qati' jelas, menyakiti kerabat. Kemudian yang ketiga disebut tidak wasil dan tidak qati'. Disebut menyambung tidak, disebut memutuskan juga tidak. Nah, ini yang disebut oleh Nabi alaihissalam mukafi'. Mukafi', yakni hanya sekedar balas jasa. Hanya sekedar balas jasa. Taib, walaupun dia derajatnya lebih ringan, taib, lebih atas derajatnya daripada qati', tapi tetap ni bukan jadi rujukan kita. Jadi yang kita ikuti adalah orang-orang yang menyambung atau yang wasil. Jadi sebaik-baik kelompok di atas tentunya adalah wasil. Taib, karena Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan tadi, menyebutkan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh hadis daripada sahabat Amr yang dikeluarkan oleh Amr bin Simak dari hadis Ali, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sambunglah orang yang memutuskanmu dan berbuat baiklah kepada orang yang menyakitimu. Ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, sambunglah orang yang memutuskanmu dan berbuat baiklah kepada orang yang menyakitimu. Ah, ini. Jadi yang tentu yang paling baik adalah wasil, yakni orang yang menyambung, berusaha gitu, walaupun dia disakiti, walaupun dia tidak dibantu dan sebagainya. Dan juga hadis Nabi alaihissalam, ketika ada seorang yang mengeluh kepada Nabi alaihissalam, keluhannya apa? Keluhannya orang ini menyambung silaturahim, bagaimana menyambung silaturahim orang ini? Kata dia, aku memiliki kerabat. Kata beliau, aku memiliki kerabat, aku menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka putuskan. Ini keluhan orang ini. Aku berbuat baik tapi mereka menyakitiku. Ini kata orang ini mengeluh. Terus kemudian aku bersabar tapi mereka tetap menyakitiku. Nah, lalu Rasulullah SAW menyatakan, jika engkau benar-benar seperti yang kau katakan, maka seolah-olah engkau menaburkan bara panas di wajah mereka, dan senantiasa kemenangan dari Allah menyertaimu terhadap mereka selama engkau tetap seperti itu. Maknanya Nabi SAW mengisyaratkan, menasihati orang ini agar terus demikian, berbuat demikian dan tidak putus asa. Dan itulah orang yang terbaik, yakni disebut tadi wasil, orang yang menyambung silaturahim. Jadi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, jadi bahasan yang tadi mudah-mudahan difahami. Kemudian selanjutnya, salah satu sebab, dan nanti sebab-sebabnya banyak yang kita akan sebutkan, sebab-sebab untuk menjalin silaturahim atau kiat-kiat menjalin silaturahim, yakni yang awal sekali kita sebutkan, tapi nanti rinciannya kita akan sebutkan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, yakni mengetahui nasab. Ini penting, mengetahui nasab. Nabi SAW menyatakan, ta'allamu min ashabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatul rahim mahabbatun fil ahli mithratun fil mal mansa'atun fil athar. Kata beliau rahmatullah, kata sabda Nabi alaihi salatu wasalam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah taala. Kata beliau, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ketahuilah nasab keturunan kalian yang dengannya tersambung rahim kalian, karena silaturahim menjadi penyebab kecintaan keluarga, bertambahnya harta dan panjang umur. Jadi yang menjadi inti di sini adalah kata Nabi alaihi wasallam, pelajarilah, ketahuilah, cari tahu nasab kalian, keturunan kalian. Ini kata Nabi alaihi wasallam. Sebab ini sekarang dah banyak yang tidak tahu keturunannya. Banyak. Jadi ini apa ni, sengaja kita apa tekankan bahasan ini dan kita sebutkan agar dari majlis ini segera mencari tahu gitu rahim-rahimnya siapa. Hatta misalnya nanti kerabatnya, apalagi yang mereka dia yang ada di perkotaan, jangankan rahimnya, tetangganya itu pun enggak tahu dia. Jadi sekian banyak, karena mungkin banyak faktor di sini, dan nanti juga kita akan sebutkan faktor-faktornya. Ya, salah satunya mungkin terlalu banyak keluarganya gitu. Gitu. Jadi ada yang 9, ada yang 10, ada 20 misalnya. Habis itu hidup di perkotaan lagi, yang sibuk bekerja dan sebagainya. Akhirnya sampai enggak tahu anak saudaranya pun dia tidak tahu. Gitu. Jangankan apa siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya dan kakek-kakeknya, jangankan itu. Jadi anak saudaranya pun dia tidak tahu. Sebab itu penting. Kenapa ini? Ada kaitannya dengan rahim tadi. Perintah menyambung silaturahim, siapa yang mesti kita sambung, siapa yang mesti kita utamakan, gitu. Sebab kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak tahu sembarangan nanti jadinya. Taib. Jadi kata Nabi SAW tadi, ketahuilah nasab keturunan kalian. Jadi ini penting, ini perintah Nabi SAW untuk mengetahui. Dan dalam hal ini Ibn Hazm rahimahullahu taala dalam kitab Jamharatu Ansabil Arab, beliau sebutkan, dan panjang beliau sebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, berkaitan dengan ilmu nasab yang wajib diketahui. Ini kata beliau Ibn Hazm rahimahullahu taala, yang berkaitan dengan ilmu nasab yang wajib diketahui, yaitu mengetahui setiap orang yang memiliki hubungan rahim yang menjadi mahramnya dan sebagai ahli warisnya. Ini penting, sebab kalau kita tidak tahu, misalnya apalagi ketemu misalnya di luar negeri, misalnya dah nikah, ternyata mahramnya, kan susah juga. Ada juga yang terjadi demikian. Maka ini kata beliau rahmatullahi ta'ala, wajib untuk diketahui. Ini terus tadi, yang menjadi mahramnya sebagai ahli warisnya, atau yang wajib disambung rahimnya, yang wajib diberikan nafkah, atau adanya akad di antara mereka, atau suatu hukum dan lain-lain. Barang siapa yang jahil, ini kata beliau, barang siapa yang jahil terhadap perkara ini, dia telah menyanyiakan suatu kewajiban atas dirinya yang menjadi keharusan baginya dari agama. Nah, jadi dia telah menyanyiakan apa kewajiban yang telah diwajibkan oleh agama. Ya, ini karena dia tidak tahu keturunannya. Habis itu masalah rahim dan lain sebagainya dia pun tidak mengindahkan. Dan bahkan tadi kita sebutkan tidak jarang ada yang nikah dengan mahramnya karena dia tidak tahu. Taib. Juga di lain kitab disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, sesungguhnya pada pengetahuan nasab ada yang hukumnya fardu ain atas individu, ada yang fardu kifayah, ada juga yang mustahab. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Tapi yang wajib tentunya yang harus kita ketahui yang mahram kita keturunan keturunan yang berkaitan dengan mahram kita itu yang sangat dituntut. Nah, tapi sebatas ini maksudnya seorang itu mengetahui nasab. Tapi kalau di luar itu melebih-lebihkan, yakni bangga dengan nasabnya, mungkin keturunan darah biru misalnya atau darah apa kuning misalnya, ini tidak ditujukan oleh hadis ini. Jadi yang ditujukan oleh hadis ini adalah mengetahui nasab untuk mengetahui rahimnya, untuk mengetahui kerabatnya, baik mahram maupun yang di luar mahram. Karena sekali lagi yang berkaitan dengan apa keturunan ini, kata Nabi alaihissalam tidak berpengaruh sedikit pun di sisi Allah dalam agama, di sisi Allah subhanahu wa taala tidak berpengaruh. Yang namanya keturunan ini, harta dia keturunan raja, keturunan darah biru dan sebagainya, tetap tidak terpengaruh. Kata Nabi alaihissalam, man bapa amalu lam yusri bihi amalu, dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang diperlambat oleh amalannya, maka keturunannya tidak bisa mempercepatnya. Nah, tidak berpengaruh. Dan juga Nabi alaihi wasallam menyebutkan hadis yang sahih, apabila misalnya sekiranya Fatimah mencuri, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Sungguhnya aku akan memotong tangannya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya keturunan tidak berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih daripada itu, yakni tujuan kita mengetahui nasab adalah untuk menyambung silaturahim. Nah, itu niatnya. Nah, kalau dah dengan niat demikian, insyaallah taala akan berpahala. Dan juga demikian halnya faedahnya adalah apabila dah kita ketahui keturunan, jadi hatta keturunan kalau tadi dah kita isyaratkan, kalau mereka ahli maksiat pun lain. Dan tadi kita sebutkan perkataan Al-Qurtubi rahimahullahu taala, persaudaraan seagama lebih kokoh daripada persaudaraan nasab. Kenapa? Karena apabila mereka berpindah agama, habis itu bermaksiat dan lain sebagainya, maka tentu lebih kita utamakan orang-orang yang mukmin walaupun dia orang luar. Tapi apabila dia mukmin, ahli taat dan sebagainya, terus kerabat kita, dia memiliki yakni hak yang lebih khusus dan tadi kita sebutkan. Ini berkaitan dengan mempelajari nasab. Itu salah satu di antara sebab-sebab, di antara kiat-kiat untuk menyambung silaturahim. Adapun adab-adab silaturahim secara umum bisa kita sebutkan adalah yang pertama, merasakan dan menghayati bahwa orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita merupakan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan kasih sayang serta nasihat dari kita. Jadi hadis-hadis ayat-ayat, kemudian hadis-hadis yang ada tadi yang kita sebutkan, penjelasan para ulama kita sebutkan, kita hadirkan, kita fahami, kita hayati, sehingga rasa ini muncul gitu. Rasa ini muncul, bahwasanya kerabat kita ini lebih berhak gitu daripada orang lain. Kerabat kita lebih berhak daripada orang lain. Misalnya ada zakat kita misalnya, ada sedekah kita, cek dulu rahim-rahim kita nih, cek. Kerabat kita, keluarga kita cek. Ada tidak yang memerlukan gitu. Baru pindah ke orang lain gitu maksudnya. Jadi hadirkan perasaan ini, hayati ya, dengan tentunya membaca ayat-ayat, kemudian hadis-hadis, penjelasan ulama yang berkaitan dengan pentingnya silaturahim ini. Yani firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal tadi kita sebutkan ayat 75, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, maksudnya. Di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu salah satu adabnya. Kemudian selanjutnya adalah sabar atas kelakuan-kelakuan buruknya. Misalnya ada kata-katanya yang kadang-kadang menyakiti, yang maksudnya jangan kita terlalu sensitif, maksudnya sabar. Kemudian selanjutnya sayang kepada yang lebih kecil umurnya, dan juga hormat kepada yang lebih besar, yang lebih tua. Dan semua ini ada dalilnya daripada yakni Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Terus yang selanjutnya, adab silaturahim yang berikutnya adalah bagi wanita yang walaupun ada hubungan rahim, ya, yang bukan mahram, maka diingatkan salah satu adabnya adalah hendaknya selalu memelihara hijab. Memelihara hijab, ya, kadang pergi ziarah gitu atau orang berziarah kepadanya, maka tetap kita memerintahkan dia untuk berhijab. Dan juga adab-adabnya meminta izin sebelum masuk rumah. Saya mau ziarah walaupun tuh anak saudaranya misalnya, atau rumah pamannya misalnya, tetap kita minta izin. Tetap kita minta izin sebelum masuk rumah. Taip, secara ringkas kita sebutkan, kemudian yakni merasa gembira dapat memberikan makanan dan bersedekah kepada sanak keluarga yang miskin. Jadi perasaan-perasaan semacam ini kita hadirkan. Kemudian juga menerima hadiah mereka. Habis itu juga menolong dan tidak meremehkan mereka. Juga adabnya, di antara adabnya adalah tidak berhalwat dengan kerabat yang bukan mahram, dan tidak juga bersalaman dengannya. Ini sudah ada hadis-hadisnya. Karena sudah kita bukan mahram, maka itu ada batasan-batasannya. Batasan hijab, kemudian khalwat, habis itu tadi tidak bersalaman, itu semua sudah dibatasi oleh syariat. Terus selanjutnya menghindari campur baur yang diharamkan. Ikhtilat, walaupun kerabat, kalau sudah campur baur pun itu pun termasuk yang dilarang. Nah, ayolah ikhwah rahimani rahimakumullah. Sekarang kita akan sebutkan berkaitan dengan keutamaan silaturahim. Keutamaan silaturahim. Dan tadi pun dalam bahasan-bahasan yang tadi sebelumnya ada isyarat yang berkaitan dengan keutamaan atau faedah silaturahim ini. Di antaranya tadi kita isyaratkan, kita sebutkan, menambah rasa cinta dan memperkokoh ikatan kekeluargaan. Ini faedahnya. Ini keutamaannya, yakni menambah rasa cinta dan memperkokoh ikatan kekeluargaan. Nabi alaihissalam bersabda tadi, fa inna silaturahim mahabbatun fil ahli mithratun fil mal mansa'atun fil athar. Karena silaturahim menjadi penyebab kecintaan keluarga, bertambahnya harta dan panjang umur. Bertambahnya harta dan panjang umur. Baik. Terus faedah yang kedua, keutamaan yang kedua adalah menambah rezeki dan memperpanjang umur. Di samping hadis yang tadi kita bacakan, ada juga hadis yang lain. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Qala Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Nah, berarti faedahnya, keutamaannya adalah bisa menambah rezeki dan bisa memperpanjang umur. Adapun apa makna hadis ini, nanti insyaallah taala kita akan sebutkan. Terus selanjutnya, silaturahim merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasim rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan falyasir rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Baik. Kemudian banyak lagi yang lain dan bisa dilihat di makalah yang ada. Nah, di antaranya secara singkat kita sebutkan, silaturahim menyebabkan adanya hubungan Allah bagi orang yang menyambungnya. Adanya hubungan Allah bagi orang yang menyambungnya. Kemudian silaturahim merupakan salah satu penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka. Penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka. Terus selanjutnya, sesungguhnya silaturahim keutamanya adalah lebih besar daripada memerdekakan budak, lebih besar pahalanya daripada memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya, di antara besarnya silaturahim, sedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan innas sadaqah 'alal miskin shadaqatun wa 'ala dzirahim itsnatan shadaqatun wasilah. Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah, dan terhadap keluarga sendiri mendapat dua pahala, sedekah dan silaturahim. Nah, itu nah jelas bahwasanya sedekah terhadap keluarga berlipat ganda daripada sedekah di luar keluarga. Kemudian dalam hadis lain termasuk faedahnya, keutamanya adalah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Nabi alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan terhindar dari kematian yang buruk, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Ini mencegah su'ul khatimah. Ini termasuk faedahnya, keutamaannya. Ini mencegah su'ul khatimah, yaitu kematian yang buruk. Baik. Tadi kita sebutkan hadis Nabi alaihi wasallam berkaitan dengan barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, ditambah rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Dan hadis ini hadis sahih. Apa maksud daripada tambahan umur dan tambahan rezeki dalam hadis tersebut? Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam mensyarah hadis tersebut, kata beliau rahimahullahu taala, tentang hadis ini ada pertanyaan yang masyhur, yaitu bahwa ajal dan rezeki, ajal, umur, kematian, umur, ajal dan rezeki telah ditentukan, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ini sudah jelas, sudah kita ketahui. Nah, ada pertanyaan semacam ini, kata beliau rahmatullahi ta'ala. Nah, pertanyaan semacam ini para ulama menjawab dengan beberapa jawaban, kata beliau rahmatullahi ta'ala. Yang sahih diantaranya adalah, kata beliau, pertama, yang dimaksud tambahan adalah berkah dalam umurnya, diberikan taufik untuk melakukan ketaatan, memakmurkan waktunya dengan apa-apa yang bermanfaat di akhirat, dan menjaga umurnya dari kesia-siaan. Itu yang pertama. Yakni seolah-olah makna yang pertama ini, tambahan umur di sini bukan hakikat, tapi maknanya adalah keberkahan, berkah umur dengan menjalankan ketaatan, berkah rezeki, itu maksudnya. Ini pendapat yang pertama. Habis itu yang kedua, pendapat yang kedua dari jawaban para ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslimnya, kata beliau rahimahullahu taala, yang demikian itu ditinjau dari apa yang nampak bagi malaikat di Lauhil Mahfuz dan lainnya. Maka nampak bagi mereka di Lauhil Mahfuz bahwa umur fulan 60 tahun misalnya. Umur fulan 60 tahun, kecuali dia sambung silaturahim. Maka jika dia sambung silaturahim akan ditambah baginya 40 tahun. Ini dalam pengetahuan malaikat. Baik. Dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi baginya. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab, yakni lauhil mahfuz. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Nah, dalam makna ayat ini berkaitan dengan ilmu Allah dan apa yang telah ditakdirkan sebelumnya, maka tidak ada tambahan dan bahkan yang demikian itu mustahil. Ya, ini dalam lauhil mahfuz maksudnya, apa yang dah tertulis di lauhil mahfuz, itu memang tidak bisa berkurang. Yang bisa berkurang dan bertambah, ini ada, ya, ini catatan yang ada di malaikat. Ini catatan yang ada di malaikat. Misalnya catatan malaikat menyebutkan tadi 60 tahun. Nah, tapi orang ini menyambung silaturahim, habis itu Allah sebutkan ditambah 40 tahun. Maka ini tambahan dan kurang ini secara hakikat ada pada catatan malaikat. Tapi kalau secara yakni asalnya, secara asalnya yang di Lauhil Mahfuz, maka malaikat tidak tahu. Maka malaikat tidak tahu. Jadi yang tidak diketahui oleh malaikat ini memang tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah, dan bahkan mustahil. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, inilah yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Kata beliau, inilah yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Kemudian pendapat yang ketiga, yakni jawaban yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala, maksudnya adalah kekalnya kenangan indah, kenangan baik, ya, setelah meninggal. Nih, pendapat yang selanjutnya, maksudnya adalah kekalnya, tetap tinggalnya kenangan yang baik walaupun dia sudah meninggal, seakan-akan belum meninggal. Kata beliau rahmallahu taala, pendapat ini dinukilkan oleh Al-Qadhi, Al-Qadhi Iyad maksudnya, tapi pendapat ini lemah atau batil. Kata beliau rahmallahu taala dalam syarah Sahih Muslim mensyarah hadis ini. Kata beliau, pendapat yang ketiga ini lemah atau batil. Di dalam majmu' fatwa, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pun menjawab pertanyaan ini. Kata beliau rahimahullahu taala, menjelaskan, menjawab makna tambahan umur dan tambahan rezeki dalam hadis yang tadi adalah makna sebenarnya. Makna sebenarnya yang kata beliau, bukan berkah, taib, bukan juga kenangan indah. Tapi makna adalah makna sebenarnya. Allah menambah umur hambanya dan menambah rizkinya, dan tidak ada masalah dalam masalah ini. Tidak ada masalah dan tidak bertentangan maksudnya dengan nas-nas yang ada, yang mengatakan bahwasanya ajal itu sudah ditentukan, rizki itu sudah ditentukan. Alasannya yang demikian, kata beliau rahmatullahi ta'ala, karena ajal dan rizki ada dua macam. Karena ajal dan rizki ada dua macam. Yang pertama, ada ajal mutlak. Ada ajal mutlak, yakni ajal yang umum. Dan ini ajal yang jenis ini, ajal mutlak ini hanya Allah yang tahu, yakni sudah ditulis di Lauhil Mahfuz dan tadi disebutkan dalam ayat wa indahu ummul kitab, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yakni di Lauhil Mahfuz. Maka ini adalah ajal mutlak dan rezeki yang mutlak, ajal mutlak. Dan ini sekali lagi hanya Allah yang tahu. Kedua, jenis ajal yang kedua adalah ajal muqayyad, yang terikat. Jadi yang terikat ini, yang tadi kita sebutkan, yang diketahui oleh malaikat. Jadi sekali lagi, ajal maupun rezeki ada dua macam. Ajal dan rezeki yang mutlak, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian ajal dan rezeki yang muqayyad, yakni yang diikat, yang terikat. Jadi apa yang dimaksudkan di situ, yang disebutkan, yang dimaksudkan adalah, kata beliau rahmatullahi taala, maka ajal adapun yang kedua yang telah Allah tulis, maksudnya yang kedua ajal muqayyad adalah, kata beliau rahmatullahi taala, yang Allah telah tulis dan dia memberitahukannya kepada malaikat. Nah, ini ajal yang kedua, yakni ajal muqayyad, yang terikat. Maksudnya apa? Ajal yang Allah telah tulis dan dia memberitahukannya kepada malaikat. Maka jenis ajal semacam ini bisa berubah, bisa berkurang sesuai dengan sebab. Nyambung tidak nih? Jadi itu maksudnya. Jadi kalau balik kepada asal, memang tidak bisa berubah gitu. Tapi yang berubah di sini apa? Yang muqayyad, yang terikat, yang ada di catatan malaikat. Nah, ini bisa berubah. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi sebutkan yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah berkehendak untuk menghapus, Allah juga sekehendaknya untuk menetapkan. Nah, yang ditetapkan ini adalah ajal, yang dihapus maupun yang ditetapkan ini adalah ajal muqayyad sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya. Itu yang berkaitan dengan silaturahim atau silaturahmi berkaitan dengan tadi maknanya, kemudian keutamaannya, kemudian penjelasan-penjelasan berkaitan dengannya. Nah, sekarang berkaitan dengan memutuskan silaturahim yang disebut dengan qati'atul rahim. Silaturahim lawannya adalah qati'atul rahim. Lawannya adalah qati'atul rahim, memutuskan silaturahim. Jadi apa makna qati'atul rahim? Qati'atul rahim adalah durhakanya seseorang kepada orang yang ada kaitan rahim dengannya dan kerabat dengan tidak berbakti dan tidak berbuat baik kepadanya. Ini yang dimaksud dengan qati'atul rahim, yakni memutuskan silaturahim. Durhakanya seseorang kepada orang yang ada kaitan rahim dengannya dan juga kerabat dengan cara apa? Bagaimana? Dengan tidak berbakti kepada orang tuanya misalnya, tidak berbakti dan tidak berbuat baik kepadanya. Tidak berbuat baik kepadanya. Oleh sebab itu qati'atul rahim, memutuskan tali silaturahim yang paling tinggi tingkatannya adalah uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana halnya silaturahim yang paling tinggi tingkatannya tadi adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala menyebutkan durhaka, kata beliau rahimahullahu taala, ini dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, durhaka al-uquq, maksudnya al-aqd, al-uquq disebut memutuskan karena makna secara bahasa durhaka adalah membelah, syaq. Makna aqqun adalah syaqqun, kata beliau rahimahullahu taala, yakni membelah. Maka di sini seakan-akan dia telah memutuskan sebab yang telah tersambung, yaitu dengan membelah. Jadi disebutlah dia qati'atul rahim, memutuskan silaturahim. Adapun hukum memutuskan tali silaturahim, ini lawan hukum daripada menyambung silaturahim. Kalau menyambung silaturahim hukumnya wajib, maka memutuskan silaturahim hukumnya haram. Dan ini ditulis babnya langsung oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu silaturahim wa tahrim wa tahrimu qati'atul rahim. Babu silah wa tahrim qati'atul rahim. Ini bab silaturahim dan pengharaman atau haramnya memutuskannya. Ini kata beliau rahimahullahu taala dalam memberikan bab dalam hadis-hadis Sahih Muslim. Taib. Kemudian yang berkaitan dengan qati'atul rahim ini, bagaimana atau kapan seseorang dikatakan qati', dikatakan memutuskan silaturahim ini? Ini penting juga untuk kita ketahui. Dan ini disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullahu taala dalam kitabnya Subulus Salam rahimahullahu taala, menyebutkan ulama berbeda pendapat bagaimana seseorang itu atau dengan apa seorang itu memutuskan silaturahim. Kata beliau rahimahullahu taala, menukilkan Az-Zainul Iraqi mengatakan, dengan menyakiti rahim, ya, bentuk penyakit apapun yang namanya menyakiti dah termasuk memutuskan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, intinya menyakiti, baik dengan SMS misalnya atau dengan apa, itu semua intinya menyakiti, ini dah termasuk. Ini kata Az-Zainul Iraqi yang dinukilkan oleh Imam As-Sunani rahimahullahu taala. Yang lain mengatakan dengan tidak berbuat baik kepadanya, karena hadis-hadis memerintahkan untuk menyambung dan melarang dari memutuskan, dan tidak ada penengah di antara keduanya. Yakni yang pendapat yang lain mengatakan tidak berbuat baik, itu juga termasuk memutuskan silaturahim. Dan kata beliau rahimahullahu taala, dan menyambung silaturahim merupakan salah satu macam perbuatan ihsan sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh beberapa ulama. Sedangkan, ini kata beliau, sedangkan memutuskan adalah lawannya, yakni lawan silaturahim, yaitu meninggalkan ihsan. meninggalkan ihsan, meninggalkan berbuat baik. Adapun bahaya dan ancaman bagi pemutus tali silaturahim, ini banyak sekali dan bisa kita lihat juga, kita dapatkan dari hadis-hadis yang mengungkapkan faedahnya. Karena ada sebagian hadis yang mengungkapkan sekaligus mengungkapkan faedahnya, juga mengungkapkan yakni ancamannya, bahayanya. Dengan ringkas kita sebutkan, yang pertama hubungannya dengan Allah terputus. Tadi kita sebutkan kalau yang menyambung silaturahim hubungannya dengan Allah nyambung. Nah, ini kalau yang memutuskan terputus. Terus memasukkannya ke dalam neraka dan terjauh dari surga. Kalau tadi silaturahim tadi penyebab utama masuk surga, nah sekarang ini giliran memutuskan silaturahim penyebab utama juga masuk neraka. Terus selanjutnya ya tentunya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, dah tunggu sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Terus selanjutnya rezeki dan umurnya berkurang. Kalau yang menyambung silaturahim rezeki dan umurnya bertambah, nah ini kebalikannya, berkurang. Kemudian besar kemungkinan meninggal dalam keadaan buruk, yakni su'ul khotimah. Kalau tadi yang menyambung silaturahim kemungkinan dia akan terjauh daripada su'ul khotimah, tapi giliran yang memutuskan tali silaturahim maka berhati-hati. Kemudian menjadi penyebab kerusakan di muka bumi. Tadi dah kita sebutkan isyarat tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Terus Allah tidak menerima amalannya. Allah tidak menerima amalannya. Dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam setiap Senin dan Kamis itu naik amalan kecuali amalan orang yang memutuskan tali silaturahim. Dia tidak naik, tidak diterima sampai dia menyambung kembali silaturahimnya. Kemudian balasan akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanksinya, siksaannya, balasannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala dan lain-lain, Nabi SAW bersabda, tidak ada dosa yang Allah lebih mempercepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahim. Ini hadis Nabi alaihi wasallam yang menunjukkan dipercepatnya balasan orang yang memutuskan tali silaturahim dan juga disimpannya sanksi tersebut, siksaan tersebut nanti di akhirat. Taib. Jadi intinya bentuk-bentuk tidak menyambung silaturahim atau memutuskan tali silaturahim tadi kita isyaratkan. Kalau tidak kita sebutkan ini banyak di makalah yang tidak bagikan. Taib. Selanjutnya sebab-sebab tidak menyambung tali silaturahim. Sebab-sebab tidak menyambung tali silaturahim atau sebab-sebab terputusnya, sebab-sebab memutuskan tali silaturahim. Yang pertama, tidak mengetahui keutamaan silaturahim dan jahil terhadap sanksi yang diberikan Allah kepada yang memutuskannya. Ya, mungkin orang itu jahil, sebab itu pentingnya menuntut ilmu, pentingnya membaca gitu. Jadi kalau tidak tahu pahalanya, faedahnya, tidak tahu bahayanya, dia pun meremehkan. Jadi terputuslah dengan yakni tidak segan dia memutuskan tali silaturahimnya. Selanjutnya lemah agamanya sehingga merasa tidak memerlukan pahala silaturahim dan tidak menghiraukan siksa bagi pemutusnya. Agamanya lemah. Dia tahu ada ilmu tapi lemah, imannya lemah, agamanya lemah, habis itu dia merasa tidaklah memerlukan pahala tersebut. Habis itu sombong. Terus yang kedua, yang selanjutnya mengikuti perilaku kedua orang tua, taklid kepada orang tuanya. Ya mungkin orang tuanya ini jahil, habis itu dan sebagainya. Plus ada masalah dengan keluarganya. Jadi tidak pernah si orang tua ziarah kepada keluarganya. Jadi si anak ini pun ikut. Lama tidak ziarah. Bahkan si anak karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan, jadi si anak pun tidak tahu. Nah, ini pun salah satu sebabnya. Sebab itu misalnya kalau naudzubillah, misalnya kalau ada orang tua kita ada clash dengan keluarganya, ya kita diam-diam cari tahu gitu. Jangan taklid buta. Taib. Selanjutnya perpisahan yang lama. Lama berpisah, mungkin kita nih di Qatar jauh setahun baru ini Nah, ini penyebabnya. Kenapa disebut penyebabnya? Karena mungkin ada orang yang segan gitu, malas gitu. Liburan nih kita kan pergi ke sini gitu. Mana ada kesempatan untuk silaturahim gitu. Nah, jadi padahal kalau dia tahu keutamaannya cuti, yang paling pertama dia pikirkan mana rahim-rahimnya yang akan dia sambung gitu. Bukan pikirannya mana nih apa restoran gitu atau apa atau tempat-tempat yang lain. Tidak, jadi yang kalau udah paham nih kalau dia paham, kita semua sekarang paham nih, cuti yang paling pertama nih cek rumah-rumah mana satu nih. Ah gitu. Bukan apa istilahnya. Taib. Selanjutnya mendapatkan teguran keras dari kerabat ketika ziarah. Ya maknanya orang ini mungkin kurang kuat gitu, tidak sabar. Jadi kerabatnya pun banyak omong gitu. Biasa bilang baru datang, udah lama enggak datang ya gitu. Baru sekedar apa teguran semacam itu dia dah wah malu nih malu. Jadi lain kali janganlah. Habis itu kapan dia silaturahim nanti? Tunggu lebaran. Karena kalau lebaran kan biasanya ramai-ramai. Jadi kan kalau ditegur pun enggak inilah. Tapi kalau ziarah khusus-khusus gitu, biasanya banyak omong dia katanya. Nah, ini pun menyebabkan yakni qati'atur rahim. Terus adanya sifat kikir dan pelit. Nah, ini juga penyebab. Sifat kikir dan pelit. Kalau dia nanti nyambung silaturahim, jadi pasti nih orang minta gitu. Gitu. Jadi takut diminta. Jadi udah dasarnya kikir pelit. Jadi kemungkinannya orang akan tidak segan-segan memutuskan tali silaturahim. Atau tidak ingin kerabatnya mengetahui jumlah hartanya. Sebab itu dia tidak berzakat ke keluarganya. Nanti dia bilang, nanti kalau saya kasih zakat, nanti dia kalkulasi, tahu dah ini tabungan saya gitu. Ini juga termasuk bagian daripada sebab-sebab. Jadi hilangkan rasa itu semua, hadirkan faedah-faedahnya, keutamaannya, terus mau tahu atau mau tidak terserah gitu, terserah, yang penting kita dapat pahala. Terus selanjutnya terlalu sibuk dengan dunia, pekerjaan gitu, shutdown misalnya. Shutdown. Habis shutdown dah. Sudah silaturahim tak? Shutdown Ustaz gitu. Habis besok shutdown lagi. Gitu. Hatta SMS pun shutdown. Terus selanjutnya, ini penting banyak kita sebutkan. Saya tulis di sini ada 15. Tip. Sebab itu penting jadi kita sebutkan. Yang ke-10 yang selanjutnya adalah malu. Malu yang tercela, ini juga ada juga. Sebab ini kita rasakan, betul kita sebutkan. Malu, tapi kenapa? Udah silaturahim belum? Udah ziarah belum? Ke ini, ke siapa gitu kerabatnya? Belum, kenapa? Ada fulan di situ malu gitu. Malu dengan pamannya gitu. Sebab nanti ditanya gitu. Ditanya misalnya kalau di Qatar, udah berapa lama di Qatar? Udah bisa bahasa Arab belum? Gitu. Nanti malu. Jadi nanti dah pending, jadi dah putus. Nah, selanjutnya jauh jarak antara tempat tinggalnya dengan rahimnya, ini juga bagian malas gitu, jadi pending. Terus selanjutnya melupakan kerabat dan tidak mengundangnya, tidak mengundang mereka pada acara-acara. Ini pun jadi ini wajar orang sensitif gitu. Kalau orang lain diundang, dia tidak diundang. Jadi dia merasa diremehkan, direndahkan. Dah khalas, dia pun kalau ada acara tidak diundang, tidak mengundang dia. Dah ujung-ujungnya saling tabarut, saling ada yakni masalah, clash dan sebagainya. Taib. Selanjutnya tadi kita sebutkan sensitif, yakni kurangnya kesabaran, cepat tersinggung, ini juga bagian daripada sebabnya. Karena kalau orang itu cepat tersinggung, ya tidak semua orang itu bisa menjaga lisannya, atau tidak semua orang itu bisa mengetahui apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka dari kata-kata, kan demikian. Jadi jangan cepat tersinggung. Terus selanjutnya buruk sangka, ini juga bagian sebab-sebabnya. Buruk sangka, dah jelas maknanya buruk sangka. Jadi misalnya dia minta bantuan kepada keluarganya gitu, habis itu keluarganya ini karena berbagai sebab tidak memberikan bantuan, dah buruk sangka dah. Ya Allah, baru berapa ribu gitu, atau berapa ratus gitu rupiah gitu maksudnya, baru berapa rupiah atau berapa real, 1000 real misalnya diminta, susahnya dikasih gitu. Dah, dah buruk sangka dah. Dan lain kali dah enggak gitu lagi. Ah, ini dah termasuk bagian. Padahal dicek dulu gitu. Mungkin ada sebab-sebabnya. Atau hatta misalnya memang dia pelit, tetap tadi yang utama adalah wasil, yakni orang yang menyambung. Terus yang terakhir kita sebutkan pengaruh buruk dari istri. Ah, ini apa nih, ikatan suami takut istri. Jadi pengaruh buruk dari istri. Karena ada sebagian wanita, karena tidak suka kepada keluarga suaminya, dia berusaha mempengaruhi suaminya untuk tidak silaturahim dan tidak ziarah kepada keluarganya. Ada tidak nih macam ini? Ada nih, banyak nih macam ini. Sebab itu hati-hati, hati-hati dicek nih. Kalau ada gelagat, gelagat ciri-ciri, sinyal gitu, istrinya ada macam ini, segera cut dia. Segera putuskan, bukan putus lamanya, maksudnya putuskan virus-virus yang semacam itu. Oleh karenanya, tidak sedikit di antara suami yang bermusuhan dengan kedua orang tuanya gara-gara istri yang buruk nih, atau adik dan kakaknya cemburu dan sebagainya. Kalau dikasih hadiah, maknya dikasih hadiah, dia dah masam. Adiknya dikasih hadiah, masam. Jadi misal balik cuti, misalnya cuti ke Indonesia, dah dari sekarang misalnya dah beli hadiah-hadiah, bilang untuk siapa gitu. Itu tanya lagi. Nah, ini dah mulai semacam ini pengaruh buruk. Jadi sebab itu pengaruh-pengaruh buruk semacam ini usahakan deteksi ya, diri kita masing-masing deteksi. Kalau ada, segera hubungi dokter gitu. Tapi maksudnya segera ya, ini perbaiki diri agar terhindar dari itu semua. Taip. Yang terakhir yang kita sebutkan adalah kiat-kiat terjalinnya silaturahim. Di awal tadi termasuk adab yang tadi kita sebutkan, sudah kita sebutkan. Yang pertama, mengetahui apa yang Allah siapkan bagi mereka yang menyambung tali silaturahim dan siksaan kepada pemutusnya. Nah, mengetahui firman Allah, hadis Nabi, keterangan para ulama, sehingga memang kita tahu pasti, dan dengan modal itu kita menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kedua, mengetahui nasab keturunan. Nah, tadi kita sebutkan hadis Nabi SAW menganjurkan untuk mengetahui nasab. Kemudian mengajarkan anak dan istri. Nah, ini penting. Kepentingan dan keutamaan silaturahim. Nah, mengajarkan mereka. Tidak cukup dengan itu, membawa mereka ziarah dan silaturahim. Nah, gitu juga. Jadi biar sekali dah marah-marah sekali gitu. Jadi ajarkan dia dalil-dalilnya, anjuran-anjuran dari Islam, habis itu bawa mereka, bawa anak-anak, kemudian bawa istri, jangan seorang gitu, jangan sendiri. Ini juga sebab tanggung jawab seorang suami kepada anak dan istrinya untuk mengajarkan kebaikan. Jadi jangan cuti misalnya habis dia sendiri pergi. Nah, ini juga kurang tepat. Agar mereka terbiasa serta mengenali keluarga dan kerabat mereka. Nah, gitu maksudnya. Terus berlapang dada. Kemudian salah satu yang disebutkan adalah mempercepat pembagian warisan. Nah, ini penting juga ini, karena harta ini tidak sedikit. Silaturahim terputus gara-gara harta, terutama ketika ada warisan. Terutama ketika ada warisan, sebab itu segera bagi warisannya ya, agar jangan sampai berlarut-larut jadi timbul masalah-masalah. Terus yang selanjutnya, mengadakan perkumpulan rutin untuk mempererat hubungan rahim. Jadi kalau bisa ada kumpulan-kumpulan gitu, pertemuan-pertemuan, ya tentu pertemuan yang sesuai dengan syariat. Jangan pula pertemuan habis itu disertai kenduri, pertemuan disertai tahlil. Nah, ini kan mencampur hak dengan batil nih. Terus selanjutnya, menerima segala kekurangan keluarga serta berkasih sayang lemah lembut kepadanya gitu. Semacam tadi udah kita terima kekurangannya, ya kita bantu mereka, jangan takut diminta gitu. Jangan takut diminta, habis itu jangan takut dicek gitu berapa tabungannya. Taip. Jadi itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk diri saya pribadi dan diri antum semua dan semua yang mendengarnya, agar kita selalu menjalin silaturahim, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita dari terputusnya tali silaturahim mereka. Taip. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau fenomena kirim salam itu gimana? Memang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Kirim salam. Ya, itu bagian daripada, salah satu bagian daripada menyambung tali silaturahim. Kirim salam ini menunjukkan ada sambungan hubungan. Tapi apakah tingkatannya bagaimana? Ya tentu dicek. Kalau orang tuh misalnya rahimnya, keluarganya memerlukan bantuan. Misalnya kebetulan dia ada utang atau dia sakit, memerlukan bantuan dana. Maka di sini yang dikirim uang, bukan dikirim salam. Gitu maksudnya. Yang dikirim uang bukan salam yang dikirim. Kecuali yang dikirim salam nama orang, kebetulan dia sebagai dokter kalau dia sakit misalnya. Jadi intinya ditengok keperluannya gitu. Contoh misalnya juga ada paman, ada saudaranya gitu. Ada paman, ada saudaranya. Saudara kandungnya misalnya. Saudara kandungnya nih kaya gitu. Pamannya miskin. Gimana cara sambung silaturahim yang tepat? Nah, jadi kalau yang apa namanya, yang kaya nih mungkin ya cukup dengan salam gitu. Atau cukup dengan misalnya apa, surat, SMS dan sebagainya. Tapi kalau paman walaupun agak jauh kerabatnya, tapi daripada saudara kandung misalnya, tapi karena dia memerlukan, cara menyambung silaturahim kepada paman yang memerlukan ini adalah memberikan dia apa yang dia perlukan, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, sebab itu kita sebutkan tadi, orang tua ini adalah yang paling depan untuk kita perhatikan. Sebab orang tua ini tidak cukup dengan salam. Taib, ini ada pertanyaan, Ustaz, salah satu hak seorang muslim adalah dipenuhi undangannya. Undangan seperti apa yang wajib dipenuhi? Apakah undangan kumpul makan-makan bukan walimah pernikahan termasuk undangan yang wajib dipenuhi? Jadi yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, adalah yang wajib di sini adalah menghadiri walimah al-urs, walimah pernikahan. Itu yang wajib, yang wajib dipenuhi, dan bagian daripada hak-hak muslim dengan muslim yang lainnya, atau dengan istilah al-imam al-qurtubi tadi adalah rahim yang umum. Maka ini wajib pada walimatul urs. Tapi dilihat keadaannya, kalau di walimah tersebut ada maksiat, maka gugur kewajibannya, karena maksiat ada di situ. Musik lah, atau campur baur wanita, laki wanita di situ misalnya, maka gugur kewajibannya. Jika ada kerabat yang masih gemar melakukan amalan bid'ah, tapi selalu menolak untuk dinasihati, mana yang lebih utama, menegakkan sunnah atau menjaga silaturahim? Apakah jika kerabat tersebut termasuk dalam rahim, apalagi jika kerabat tersebut termasuk dalam rahim? Dan tadi dah kita sebutkan penjelasan tadi yang kita sebutkan, Ibnu Abi Jamrah tadi menyebutkan, sebab itu tadi kita sebutkan cara-cara bersilaturahim banyak tadi kita sebutkan. Jadi tidak hanya ziarah, jadi jangan pikiran silaturahim ziarah saja gitu. Jadi silaturahim lebih luas daripada ziarah. Ziarah salah satu bentuk silaturahim gitu. Jadi tadi membantu, habis itu berbuat baik, walaupun tidak ziarah, itu termasuk silaturahim. Nah, kalau ada kerabat yang gemar melakukan maksiat, kemudian bidah, tadi dah kita sebutkan. Ya mungkin ziarah tidak, tapi tetap nasihat berlangsung, kemudian juga SMS berlangsung, gitu. Sebab itu penting kalau sekarang nih, termasuk kiat-kiatnya di zaman modern nih, untuk menyambung silaturahim nih, grup WhatsApp misalnya, grup keluarga apa gitu. Nah, itu penting. Jadi dari situ misalnya kita ambil apa, kasih nasihat dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti sekali lagi yang penanya ini mungkin kurang faham, dengan menasihati dia telah menyambung silaturahim gitu. Jadi mana yang lebih utama, menegakkan sunnah atau menjaga silaturahim? Ini dia, dengan dia menasihati, dengan dia menegakkan sunnah, dengan terus dia berusaha menegur, menasihati, maka dia secara tidak langsung dia telah menghubungkan silaturahim, dia telah bersilaturahim. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang kelompok tertentu yang khuruj dengan alasan silaturahim? Apakah mereka Apa nih? Khuruj alasan silaturahim. Bagaimana maksudnya khuruj alasan silaturahim? Jadi semestinya niatnya ikhlas lah gitu. Silaturahim. Jadi kalau khuruj macam kalau misalnya khuruj yang dimaksudkan seperti kelompok-kelompok yang ada misalnya sekarang ini yang kita ketahui, maka khuruj semacam itu tentu ijtihad mereka, dan ini tidak apa istilah-istilah khuruj yang semacam itu mereka buat-buat sendiri. Tapi mereka buat-buat sendiri istilah semacam itu. Tapi dengan alasan silaturahim, ya yang diterima silaturahimnya. Tapi dan juga kemudian kalau dia ada dakwah di situ, maka ya diharapkan Allah Ta'ala akan mendapatkan pahala. Bagaimana pula hubungan dengan anak? Hubungan anak dengan ibu susuannya. Taib, begitu juga ibu susuannya. Taib, ini termasuk salah satu yang diutamakan, termasuk rahim, walaupun bukan rahim asal yang tadi kita sebutkan, tapi dia juga memiliki keutamaan dan harus diutamakan melebihi rahim yang umum, melebihi rahim yang umum. Apakah saudara kita yang murtad pasti perlu terjaga silaturahim dengannya? Ya, caranya mendoakan dia. Mendoakan dia agar mendapatkan hidayah. Itu cara berhubungan silaturahim dengan orang yang murtad atau orang yang kafir. Tadi yang seperti yang kita sebutkan. Apakah bibi, paman termasuk rahim asal? Tidak. Tadi kita sebutkan rahim asal adalah bapak ke atas. Baru setelahnya cabang. Baru setelah cabang, yakni anak ke bawah. Nah, apabila ada kerabat yang murtad kafir, apakah masih wajib bagi kita untuk tetap membina silaturahim dengannya? Caranya tadi adalah mendoakan. Adapun untuk ziarah, kemudian juga berbaur dengan mereka, maka ini ditengok, dilihat. Kalau sekiranya ada kesempatan untuk kita yakni menasihati di situ, silakan. Tapi kalau tidak ada, maka al-wala' dan barok diterapkan di situ. Yakni loyal kepada loyal kepada kaum muslimin, kemudian benci kepada kaum kufar, itu tetap prinsip dan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Al-bughdhu fillah, benci karena Allah, wal hubbu fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dengan siapapun, baik itu kerabat maupun tidak, itu tetap dijalankan. Taib, ayolah ikhwar rahman rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di atas sunnahnya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam sampai akhir hayat kita, dan ditutup hayat kita dengan penutup yang baik, husnul khatimah, kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.